yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1531 ya sekarang ya. Betul enggak? Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, dari beberapa jalan dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ayyun nasi afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah manusia yang paling utama? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nas, fi riwayatin khairun nas, rajulun yujahidu fi sabilillah bimalihi wa nafsihi. Thumma mu'minun fi syi'bin minasyi'ab ya'budullaha rabbah wa yada'un nasa min syarrih. Manusia yang paling utama, dalam satu riwayat yang lain, sebaik-baiknya manusia yaitu seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kemudian mukmin yang berada di sebuah lembah, dari lembah-lembah, artinya dia menyendiri di sana, dia beribadah kepada Allah Rabbnya dan meninggalkan manusia dari keburukannya. Hadis ini kata Al-Hakim sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Al-Bani, akan tetapi di situ ada Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri yang dalam riwayat Al-Hakim tersebut. Walaupun ia seorang perawi yang thiqah, namun para ulama membicarakan periwayatannya dari Zuhri secara khusus. Maksudnya ya, dia memang thiqah, tapi kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, maka ini masih diperbincangkan oleh para ulama yang menunjukkan adanya sedikit kelemahan. Di mana sejumlah perawi lain menyelisihi ia dalam lafaz hadis. Di mana dalam lafaz hadis itu, ya, sejumlah perawi meriwayatkan dengan lafaz begini. Su'ila, Rasulullah SAW ditanya, ayyul mu'minina akmalu imanan? Mukmin mana yang paling sempurna imannya? Demikian diriwayatkan Abu Daud dan Al-Hakim. Dan akan tetapi Imam Ahmad juga meriwayatkan rijalan lain dengan lafaz sejumlah perawi tadi, dan itulah yang benar. Artinya yang benar dengan lafaz bahwa Rasulullah SAW ditanya, mukmin apa yang paling sempurna? Ini menunjukkan ya akhi ya, bahwa perawi hadis itu tidak sembarangan dalam menukil hadis. Ya, sampai-sampai ya, perawi yang satu meriwayatkan dengan lafaz hai Rasulullah, manusia mana yang paling utama? Dalam satu riwayat, siapakah manusia yang terbaik itu hai Rasulullah? Sementara dalam meriwayat sejumlah perawi yang lebih banyak dengan lafaz apa? Rasulullah ditanya, mukmin apa yang paling sempurna imannya? Ya, dan Syekh Al-Bani mengatakan yang benar adalah periwayatan yang sejumlah perawi yang lebih banyak tersebut. Maka ini menunjukkan ya akhwat Islam, ya, bahwa perhatian para perawi terhadap lafaz hadis itu juga ya tidak sembarangan. Mereka betul-betul memperhatikan ya adanya perbedaan-perbedaan lafaz di dalam hadis. Kalau misalnya ada beberapa perawi yang meriwayatkan satu hadis dan ternyata perawi-perawi tersebut ada sedikit perbedaan lafaz, maka mereka betul-betul membedakan. Ya, ini lafaz milik fulan, ini lafaz milik fulan, ini lafaz milik fulan. Walaupun mungkin maknanya mirip, sama gitu, tapi lafaznya berbeda. Itu betul-betul diperhatikan oleh para ulama. Ya, karena ini masalahnya menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai ya mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita, kita pun juga jangan bermudah-mudahan ya di dalam membawakan hadis. Kadang kita lafadznya enggak hafal, tapi kemudian kita bawakan kayaknya gini deh. Kayaknya gini deh, padahal enggak begitu lafadznya misalnya. Kita karang-karang sendiri dan yang lainnya. Sehingga lafadz yang kita bawakan ternyata tidak ada satupun ulama hadis yang meriwayatkan lafadz seperti itu. Akibatnya apa? Kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa manusia yang paling sempurna imannya itu yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama jihad. Karena sudah kita pernah bahas juga ya masalah jihad. Wah, jihad itu bertingkat-tingkat, Mas. Jihad juga bermacam-macam. Ada jihad melawan diri, ada jihad melawan setan, ada jihad melawan orang fasik, jihad menghadapi orang kafir. Ya, tentu itu pembahasannya masing-masing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana pernah kita sudah bahas hadisnya menyebutkan bahwa hakikat jihad itu, maksudnya jihad yang paling dasar itu apa? Yaitu an yujahidar rajul nafsahu wa hawa. Seseorang menjihadi dirinya dan hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar. Maka di sini Nabi mengatakan manusia yang paling utama imannya yaitu yang berjihad di jalan Allah. Pernah juga kita bahas juga hadis ya. Rasulullah SAW ditanya juga dalam hadis yang lain. Ya Rasulullah, apa sih amal yang paling utama? Kata Rasulullah, amal yang paling utama apa? Iman kepada Allah. Kemudian apa? Jihad. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan manusia yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iya. Sementara dalam hadis ini manusia yang paling sempurna imannya adalah siapa? Yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada perbedaan lafaz gitu, Pak. Namun dijawab oleh para ulama dan beberapa jawaban dan ini juga pernah saya sampaikan di sini, ya semoga antum masih ingat. Di antara jawaban para ulama bahwa Nabi menjawab itu disesuaikan dengan keadaan orang. Ya terkadang amalan manusia itu berbeda-beda, Mas. Ada orang diberikan oleh Allah otak yang encer, pemahaman yang kuat. Mungkin bagi dia menuntut ilmu paling utama gitu. Ada lagi otaknya bebel tapi badannya kuat, Masya Allah. Mungkin bagi dia jihad lebih utama. Makanya keadaan manusia berbeda-beda dalam masalah amalan apa yang paling utama. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi juga. Disesuaikan dengan keadaan orang juga. Maka Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan siapa Rasulullah SAW berbicara. Iya. Itu yang paling kuat, wallahu a'lam. Nah, di sini Nabi mengatakan manusia yang paling utama, yang paling baik, yang sempurna imannya yaitu yang berjihad di jalan Allah. Dan akhlak yang baik termasuk jihad melawan diri sendiri. Iman kepada Allah pun juga termasuk bagian, bahkan itu dasar daripada jihad ya akhwal Islam. Tidak mungkin seseorang berjihad tanpa ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhwal Islam ya, di sini Rasulullah mengatakan seseorang yang berjihad dengan harta dan dirinya. Berarti mencakup padanya apa? 4 tingkatan jihad tersebut. Baik jihad melawan diri sendiri, jihad melawan apa? Setan, jihad melawan apa? Menghadapi orang-orang fasik. Demikian pula jihad menghadapi orang-orang kafir. Ya. Kemudian kata Rasulullah yang kedua siapa? Mukmin yang berada di lembah, menyendiri dia, tidak bergaul. Ya. Sehingga atas dasar hadis inilah sebagian ulama merajihkan, Pak, memilih pendapat yang mengatakan tidak bergaul itu lebih utama daripada bergaul. Kenapa? Karena Nabi mengatakan manusia yang paling utama setelah orang yang berjihad siapa? Orang yang berada di lembah. Dia meninggalkan manusia. Dia beribadah kepada Allah. Berarti dia tidak bergaul. Dah, dia berada di lembah, di puncak-puncak gunung, begitu. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat tidak. Ya, bergaul lebih utama daripada tidak bergaul. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW sabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum." Mu'min yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih utama, kata Rasulullah. Lebih baik daripada mu'min yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi apa? Gangguan mereka. Kata mereka, ya, Rasulullah mengatakan yang bergaul lebih utama. Namun kata Syekh Masyhur, sebetulnya ini kembali kepada keadaan orangnya juga sih. Ada orang kalau bergaul, dia malah mudah terpengaruh, Pak. Kalau dia bergaul, malah keseret. Maka yang kayak ginian lebih baik jangan bergaul. Ada lagi orang kalau bergaul, Masya Allah, dia bisa mewarnai, dia bisa mengajak, dia Masya Allah. Maka yang kayak ginian lebih baik apa? Bergaul. Makanya dari itu setiap kita ya bertanya, kita dalam hal ini punya kemampuan apa? Kalau antum misalnya, ya ketika bergaul antum tidak terpengaruh. Antum juga bisa mengajak orang, Masya Allah. Ya, mengajak orang ngaji. Ya, bisa mengajak orang yang sesat. Jadi, Alhamdulillah tertunjuki. Maka lebih baik antum bergaul dah. Tapi kalau kita melihat diri kita, ah kak, saya kalau bergaul tuh lemah. Kayaknya saya kalau tiap bergaul tuh selalu terpengaruh. Selalu terwarnai. Ya udah, kalau gitu antum lebih baik apa? Tidak bergaul. Makanya kita tidak mencela kalau ada ikhwan kurang gaul gitu. Ada sebagian ikhwan tuh Pak kurang gaul, Pak. Kurang bisa bergaul dengan masyarakat. Kita enggak mencela. Itu kemampuan dia gimana lagi gitu loh. Kemampuan manusia untuk bergaul kan beda-beda, Pak. Ada yang enggak mampu bergaul, akhirnya dia lebih memilih tidak bergaul di rumah, lebih banyak mengkaji ilmu dan yang lainnya. Ya terserah, itu kemampuan dia berarti. Cuma jangan sampai kemudian pas keluar rumah wajahnya abasa watawala, Pak. Tahu kan? Cemberut. Ya. Walaupun kita enggak bergaul ya setidaknya ke orang ya senyum, menyebarkan salam. Ya. Nah ini ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Memang ya, keistimewaan tidak bergaul itu banyak, Pak. Yang pertama, kita akan selamat dari apa? Hah? Gangguan mereka. Yang kedua, lisan kita juga selamat, tidak menyakiti hati orang. Ya. Yang ketiga, kita selamat dari menyebar aib orang. Banyaklah memang betul, tapi keutamaan bergaul juga jangan diremehkan. Kita ketika bergaul bisa ngajak orang, bisa memperlihatkan akhlakul karimah, bisa membantu orang dan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat para nabi, mereka bergaul enggak? Hah? Para nabi bergaul enggak, Pak? Semua nabi pasti bergaul karena untuk keperluan apa? Berdakwah. Makanya tidak ada nabi yang tidak bergaul, ya akhul Islam. Yang disebutkan yang tidak bergaul itu, yang menyendiri itu siapa? Khidir, tahu kan Khidir? Nabi Khidir, Khadir itu. Iya. Itu memang tidak bergaul, dia menyendiri di lembah-lembah. Iya. Tapi lihat ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang paling utama seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim berbaur dengan masyarakat. Berdakwah, sabar menghadapi apa? Ya, gangguan-gangguan mereka. Tentu itu lebih utama ya. Kalau dia memang punya kemampuan seperti itu, wallahu a'lam. Hadis 1532. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Ad-Darimi, Al-Hakim, Ahmad dari Al-Walid bin Abdullah, dari Yusuf bin Mahak atau Mahuk, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhah. Aku dahulu, kata Abdullah bin Amr, mencatat segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy. Tapi rupanya sahabat-sahabat yang berasal dari Quraisy melarangku. Waqalu, dan mereka berkata, ataktubu kulla syai'in wa Rasulullah SAW basyarun yatakallam fil ghadab wa ridha. Apakah kamu mencatat segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah? Sementara Rasulullah kan manusia biasa. Rasulullah bicara dalam keadaan marah dan ridha. Fa'amsaktu anil kitab. Kata Abdullah bin Amr, maka aku pun berhenti dari mencatat. Fadzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'auma'a bi asbi'ihi ila fih. Maka Rasulullah SAW berisyarat dengan jarinya ke mulutnya sambil beliau bersabda, "Uktub, tulis." Fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haq. Tulis, kata Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Iya. Maka kemudian Abdullah bin Amr kembali mencatat. Al-Hakim berkata, perawi-perawi hadis ini dijadikan hujah oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Dan Al-Walid ini, kata selain Al-Walid, dan Al-Walid ini adalah Al-Walid bin Abil Walid Asy-Syami. Ia adalah Al-Walid bin Abdullah. Kata Al-Syekh Al-Albani, yang benar ia adalah Al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughith Maula Bani Dar Al-Hijazi, dan ia seorang perawi yang thiqah. Sehingga hadis ini ya sahih insyaallah. Hadis ini akhi, kita ambil faedah. Yang pertama, itu keutamaan mencatat hadis dan menghafalkannya. Di mana Abdullah bin Amr bin Al-As di zaman Rasulullah SAW beliau mencatat hadis karena beliau ingin menghafalkannya, Pak. Dan ini keutamanya besar, ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan apa? Sabdaku. Lalu ia memahaminya. Lalu ia menghafalnya. Lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Masya Allah. Di sini Rasulullah SAW mendoakan ya, orang yang mendengarkan sabda Rasulullah, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya, didoakan oleh Rasulullah supaya Allah berikan cahaya di wajahnya, masya Allah. Makanya Sufyan bin Uyainah berkata apa? Ma ra'aitu ahla haditsin qat. Tidak pernah aku melihat ahli hadis seorang pun kecuali aku melihat wajahnya itu seperti bercahaya berdasarkan hadis ini. Makanya ya akhul Islam ya, kita juga dianjurkan selain menghafal Al-Quran juga menghafal apa? Hadis. Walaupun tentunya ya kalau kita melihat sejarah salafus soleh, mereka lebih dahulu menghafal Al-Quran. Setelah mereka menghafal Al-Quran, baru kemudian mulai hafal apa? Hadis. Imam Bukhari hafal Al-Quran dulu. Umur 12 tahun beliau hafal Quran. Setelah beliau selesai hafal Quran, mulai beliau menghafalkan hadis. Di umur 14 tahun beliau sudah hafal 70 ribu hadis. Imam Syafi'i umur 6 tahun hafal Quran. Imam Nawawi umur 6 tahun hafal Quran. Ya. Insyaallah sih ya, biasanya orang yang sudah hafal Quran ngafalin hadis lebih mudah, Pak. Sahih, kenapa? Karena dia sudah terlatih dengan Al-Quran itu. Apalagi Al-Quran itu kan banyak sekali ayat-ayat yang serupa nih. Ini yang bikin cerdas, Pak. Dengan adanya banyak-banyak ayat-ayat yang serupa, yang mutasyabihat, dan dia bisa membedakan begitu mudah, maka itu Masya Allah Al-Quran keberkahannya luar biasa. Maka jangan sampai kita fokus ngapalin hadis, tapi ngapalin Qurannya malas gitu. Salah. Maka kita usahakan ngapalin Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, maka kita juga menghafal apa? Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Bahwa di zaman Nabi, para sahabat sudah diizinkan mencatat hadis. Ini sudah saya sampaikan ya, bahwa di awal-awal Islam Rasulullah melarang mencatat hadis, Pak. Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "La taktubu anni." Jangan kalian menulis ya ucapan-ucapanku, jangan. "Faman kataba anni syai'an falyamhu." Siapa di antara kalian yang sudah mencatatnya, hendaklah dihapus. Ini di awal Islam nih. Kenapa Rasulullah melarang? Karena para sahabat, ya, kata para ulama, dikhawatirkan tercampur antara sabda Rasulullah dengan Al-Quran. Yang kedua, khawatir para sahabat lebih fokus mempelajari sabda Rasulullah daripada apa? Al-Quran. Maka Rasulullah ingin para sahabat fokus dulu kepada Al-Quran. Kemudian di akhir-akhir baru Rasulullah mengizinkan. Ya, Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mencatat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa sahabat yang mereka mencatat hadis. Jadi antaranya ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, dalam hadis ini jelas banget Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan apa? Aku dahulu mencatat segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang beliau dengar dari Rasul dicatat, dicatat, dicatat. Makanya Abdullah bin Amr bin Al-As itu, Pak, memiliki naskah, ya, isinya apa? 1000 hadis. Dan naskah Abdullah bin Amr bin Al-As ini semuanya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya, dari jalan Wahab bin Munabbih. Ya. Di antara sahabat yang mencatat hadis ya, Pak, Anas bin Malik. Sebagaimana Al-Khatib menyebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Kitabatul Hadis. Bahkan Anas setiap kali mencatat, beliau bacakan lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang mencatat hadis Abdullah bin Abbas. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyebutkan dengan riwayat dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka Ibnu Abbas mendatangi para sahabat besar, Pak. Para sahabat yang masih hidup pada waktu itu didatangi oleh Ibnu Abbas ke rumahnya untuk apa? Untuk mencatat hadis-hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicatat sama Ibnu Abbas. Ya. Sampai-sampai dikatakan bahwa catatan hadis Ibnu Abbas itu sepenuh unta. Sepenuh muatan unta, masyaallah. di antara sahabat yang mencatat hadis Ali bin Abi Thalib. Makanya ya akhi ya, klaim sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis itu baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat, ini klaim yang batil. Ada tuh di radio sebelah yang bilang begitu, Pak. Ya, tujuannya untuk apa? Hah? Meragukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya hadis itu enggak bisa dipercaya. Orang hadis baru dicatat 200 tahun Rasulullah setelah wafat, katanya. Kaif, Masya Allah. Ini orang enggak paham sejarah, Pak. Antum tahu tidak? Pertama kali hadis dibukukan jadi buku itu di zaman siapa? Ada yang tahu? Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ulama yang pertama kali mencatatnya siapa? Ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Abu Bakar bin Abi Maryam. Ibnu Syihab Az-Zuhri wafat tahun berapa? Hah? Tahun 125 Hijriah. 125 Hijriah berarti kan belum 200 tahun itu, Pak. Maka kalau ada orang berkata hadis baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat, super batil ini. Iya. Ini ya, dan subhanallah, ini ustaz mengucapkan ini rupanya, Pak, taklid gara-gara baca buku orientalis. Yang pertama kali mengatakan bahwa hadis baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat itu orang orientalis, Pak. Tahu enggak orientalis? Hah? Orientalis atau orang barat yang notabene bukan muslim, tapi dia punya keinginan untuk mempelajari tentang Islam, tujuannya untuk mencari kelemahan Islam. Di mana orientalis ini gerakan yang muncul pada abad ke-17 Masehi. Didirikan di mana? Di London. Dan mereka, Pak, tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam. Caranya apa? Mempelajari hadis-hadis Rasul. Dalam rangka apa? Mencari kelemahannya. Dan mereka berhasil membuat sebuah kamus hadis besar, Pak. Namanya Al-Mu'jam Al-Mufahros. Antum kalau ke Lipia ya, tahu gak Lipia? Yang di Buncit tuh, ke perpustakaannya, tanya sama penjaga perpustakaan, saya pengen ngeliat dong kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros, 8 jilid besar. Antum baca halaman pertamanya, penulisnya siapa? Bukan Muhammad, bukan Ahmad, bukan Ali, bukan Weng Sing. Penulisnya Weng Sing. Itu tadinya buku ini ya, kamus hadis ini untuk keperluan mereka. Tapi dicuri oleh seorang muslim, dicetak, sebarin. Akhirnya manfaat buat kita juga gitu. Karena memang memudahkan untuk mencari apa? Hadis. Tapi ajibnya, Pak, mereka yang notabene non-muslim itu menghabiskan 50 tahun untuk bikin buku itu. Bayangkan. Makanya orang orientalis itu lebih paham hadis daripada kita, loh. Mungkin di antara antum ada yang belum pernah ngelihat Sahih Bukhari kali ya. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, mereka udah kubek-kubekan itu. Paham banget. Ini akal Islam. Nah, mereka menulis buku tentang Islam. Ada yang menulis buku tentang Hadaratul Arab, kebudayaan Arab. Jadi Islam itu katanya kebudayaan apa? Arab. Ya, menulis buku tentang hadis dan yang lainnya. Tapi mereka pintar, Pak. Mereka mengelabui umat Islam dengan cara seperti itu. Dengan cara apa? Membengkokkan sejarah. Nah, anak-anak umat Islam banyak yang membaca buku-buku mereka ini. Di antaranya ini, Pak. Ya. seorang orientalis, saya lupa namanya karena namanya nama-nama Inggris-Inggris gitu ya. Dia bilang apa? Hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Dibantah oleh banyak ulama. Bahwasanya pencatatan hadis itu sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali hadis dibukukan itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun, baru 100 tahun. Dan di waktu itu para sahabat masih hidup. Memang para sahabat banyak yang tidak mencatat. Kenapa? Karena orang Arab terdahulu menganggap mencatat itu membuat hafalan error. Dan para sahabat itu hafalannya kuat-kuat, Pak. Dan mereka itu enggak berani sembarangan membawakan apa? Hadis. Anas bin Malik kalau membawakan hadis, keluar keringat dingin. Lalu Anas berkata apa? Au kama qal. Atau seperti itu Rasulullah bersabda. Kenapa? Saking takutnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat enggak mungkin berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, Pak, orang-orang talis itu memang tujuannya ingin menghancurkan Islam, merusak Islam dengan cara seperti itu. Makanya hati-hati ya, akhi ya, Pak. Kalau baca buku itu jangan sembarangan. Karena buku ini salah satu media untuk menghancurkan Islam juga. Kalau antum salah baca, antum salah pengetahuan, akhirnya antum malah menyesatkan. Iya. Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah yang akhir Islam yang ketiga, bahwa semua yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wahyu. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan itu bukan wahyu tapi ijtihad beliau. Contoh, ketika perang Badar, ketika kaum muslimin pasukannya sudah sampai di Badar, Rasulullah SAW bersabda, kita bercokol di sini, kita bertempat di sini, bermarkas. Apa kata seorang sahabat, hai Rasulullah, ini berdasarkan wahyu atau pendapat engkau? Kata Rasulullah, ini pendapatku. Kata sahabat, ini kalau menurut saya kurang tepat, hai Rasulullah. Kita maju sebentar ke bentar, kita kuasai sumur-sumur yang ada di sana. Maka Rasulullah pun menganggap bagus, ya udah maju. Nah, kalau ada indikasi yang menunjukkan itu ijtihad Rasulullah SAW, maka kita katakan demikian. Ya, Rasulullah SAW juga pernah memarahi sebagian sahabat. Tapi Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah aku caci dia atau aku pernah pukul dia, jadikan itu sebagai kesucian untuk dia. Iya, itu. Namun pada asalnya ucapan Rasulullah SAW itu apa? Wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka semua yang Rasul ucapkan pada asalnya apa? Wahyu. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis 1533. Hadis yang dikutip Imam Al-Baghawi dalam hadis Ali bin Al-Ja'd dari Zuhair dari istrinya, bahwa istrinya mendengar Mulaikah bintu Umar, dan ia menyebutkan bahwasanya datang kambing ya ke keluarganya di zaman kekuasaan Umar bin Abdul bin Khattab, dan bahwasanya ia meletakkan untuk Mulaikah yaitu keju saman bakor gaji apa namanya sapi, karena untuk keperluan sakitnya dia. Waqalat lau Mulaikah bintu Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Albanuha shifa'un. Susu sapi itu adalah obat. Wasamnuha dawa'un. Dan gajinya, ya, minyak saminnya itu adalah ya dawa, obat juga. Waluhumuha da'un. Dan dagingnya itu penyakit. Yakni al-baqar, yaitu sapi. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan insyaallah. Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil dan At-Tabrami dalam Al-Kabir dan Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah dan Abu Nu'aim dalam At-Tib. Ya. Abu Nu'aim berkata perawinya thiqat, akan tetapi periwayatan dari Mulaikah ada yang tidak disebut namanya. Lalu ia mensifati ia bahwa dari darinya Zuhair bin Muawiyah, salah seorang perawi yang hafiz, dan bahwasanya ia meriwayatkan dari istrinya. Ya. Dan kata beliau, ya, hadis ini mempunyai syawahid penguat-penguat. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi albanil baqar." Ya, hendaklah kalian minum susu sapi dan minyak saminnya. Wa iyyakum wal humuha, dan jangan makan dagingnya. Fa inna albanaha ya wasamnaha, karena susunya dan minyak saminnya dawaun wa syifa, itu kesembuhan dan obat. Waluhumaha da, dan luhumnya, apa sih luhum itu, dagingnya penyakit. Dikutip oleh Al-Hakim ya. Dan ya, hadis ini merupakan penguat daripada hadis yang tadi. Namun kata Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah berkorban dengan sapi. Faka'annahu libayanil jawaz, seakan-akan menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Artinya ya, bahwa penyakit yang ada di sapi ini ya bukanlah dari jenis yang membahayakan, Mbak. Artinya kalau kita banyak-banyak makan daging sapi itu kurang bagus. Ya, seakan-akan beliau berkata begitu. Maka kata beliau, dengan apa namanya penguat hadis Ibnu Mas'ud ini, hadis ini menjadi apa? Hasan. Di sini kita ambil faedah, akhi. Anjuran minum susu sapi. Dan bahwasanya susu sapi itu ternyata apa? Obat. Kalau di kita kan terkenalnya susu kambing ya, Mas ya. Wah, pokoknya susu kambing mantep dah, gitu kan. Ya Rasulullah juga minum susu kambing, gitu. Rasulullah minum susu kambing, betul. Dalam beberapa hadis Nabi meminum susu kambing, sahih. Tapi saya belum dapat hadis Rasulullah mengatakan seperti yang Rasulullah sebutkan dalam tentang susu sapi. Susu sapi Rasulullah mengatakan apa? Susunya obat. Saya belum dapat hadis kambing susunya obat, gitu loh. Makanya kalau antum bilang susu kambing lebih mantap daripada susu sapi, dalilnya mana? Kan banyak kan yahwa-yahwa gitu kan, nganggap wah susu kambing lebih mantap nih daripada susu sapi dan yang lainnya. Betul, kalau daging kambing ada, Rasulullah sampaikan. Kambingnya sendiri Rasulullah mengatakan berkah. Rasulullah apa? Ittakhidul ghanam fa inna barakah. Ambillah kambing sebagai binatang peliharaan karena ia berkah, kata Rasulullah SAW. Iya. Tapi untuk susu sapi ada nih hadisnya, Rasulullah mengatakan apa? Ya, hendaknya kamu minum susu sapi. Tapi jenis susu yang susu sapi yang mana? Dalam satu riwayat Al-Hakim dengan lafaz, "Alaikum bi albanil baqar fa inna tarummu min kulli syajar." Hendaklah kalian minum susu sapi karena ia makan dari semua pohon. Berarti ini dari jenis sapi yang makan dari semua pohon, Pak. Iya. Maka yang kayak gini nih susunya yang bagus nih. Mantap nih. Makanya saya pernah tanya ke seorang dokter. Kata dokter, susu sapi yang paling bagus tuh yang murni. Yang paling bagus itu apa? Yang murni, Pak. Kemudian di bawahnya lagi yang apa sih yang kalau di mal-mal tuh, Pak? Dipasteurisasi ya. Disterilisasi gimana tuh? Itu tingkatan kedua tuh, kata. Iya, tingkatan ketiga yang di apa gitulah. Ya, tingkatan keempat yang bubuk-bubuk, kata beliau. Yang paling buruk itu apa sih yang susu yang suka gini nih buat roti nih diginiin nih apa sih? Hah? Susu kental. Itu tingkatan yang paling rendah, kata dokter tersebut. Saya lupa tanya dokter sama siapa. Makanya kata beliau, kalau kamu mau minum susu sapi yang paling bagus yang murni. Cuma susu murni sekarang kan susah, Pak. Ya, susah. Ya, Rasulullah SAW di sini menganjurkan ya minum susu sapi. Kenapa susu sapi itu, kata Rasulullah, apa? Obat, penyembuh. Ya. Saya lebih percaya sama sabda Rasul, Pak, daripada ucapan antum yang bilang susu kambing lebih mantap daripada susu sapi. Ya. Baik, ya ikhwata Islam, tampaknya sudah masuk isya ya. Dan mohon maaf tidak ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemulah pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan ke layar kaca Anda, kajian yang insya Allah penuh manfaat, dan kami ucapkan jazakumullah khairah atas perhatian antum semua, dan kami ucapkan selamat menyimak acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran ilmu.